Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, perbanyaklah syukur kepada Allah karena kehidupan ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan nikmat iman dan Islam adalah dua nikmat yang tiada taranya, yang dengan nikmat itu insyaallah kita akan mendapatkan syurga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat 150 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Artinya, tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Para pendengar rahimakumullah, dari redaksi ayat ini jelas kiranya bahwa ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 149 yang telah kita kaji pada hari kemarin atau semalam. Pembahasan ini menjelaskan, kalau kita sedikit merujuk ke belakang, bahwa orang-orang yang mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir dalam hal agama dan dunia mereka, maka mereka akan menjadi tersesat dalam kehidupan ini. Mereka tidak akan mendapat kebaikan dari apa yang diajarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu tadi. Nah, selanjutnya Allah menegaskan bahwa balillahu maulakum, tetapi ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah itulah maulakum, karena Allah itulah pelindungmu ya sebenarnya. Kata-kata maula berasal dari kata-kata wali, yaitu orang yang menjadi wakil, orang yang menjadi pelindung, orang yang akan senantiasa memberikan pengayoman terhadap dirimu. Itulah yang disebut dengan wali. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah waliyul mukminin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikanlah Allah itu sebagai tempat kita bergantung. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat menggantungkan setiap harapan. Jadi ar-raja ilallah wal khauf min adzabillah. Harapan kita itu kepada Allah, harapan daripada apa? Daripada syurga, daripada maghfirah pengampunannya, dan khauf min adzabi. Khauf, adanya rasa takut di dalam diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sebuah hadisnya mengatakan, hendaklah engkau membasahi lidahmu itu dengan zikir kepada Allah. Artinya hendaklah engkau selalu mengingat Allah. Karena apa? Karena Allah lah pelindung kita. Jika kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, maka manusia itu sendiri adalah makhluk yang dhaif, yang memiliki kekurangan dan memiliki keterbatasan. Ketika kita menggantungkan harapan kita kepada benda, dia juga akan punah dan hilang, atau kita yang akan meninggalkannya. Tetapi gantungkanlah kepada zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Dialah wa huwa khairun nasirin. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kata-kata khairun nasirin di sini menyiratkan bahwa Allah bukanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan manusia, tetapi ada penolong-penolong yang lain. Namun dari sekian banyak yang mampu menolong manusia, apakah itu dari makhluk hidup ataupun makhluk benda mati, maka Allah adalah penolong yang terbaik. Oleh karena itu, obat stres adalah zikir kepada Allah. Agar kita tidak stroke, ingatlah nikmat Allah dan syukurilah nikmat tersebut. Insya Allah, ketika hidup ini tidak dikuasai dengan sifat materialistis, manusia itu akan jauh daripada tekanan-tekanan dalam kehidupannya, sehingga jantungnya bergerak dan berdetak dengan normal, dan fikirannya pun menjadi jernih dan berpikiran dengan lancar. Orang-orang yang terbebani kehidupannya dengan mengejar kekayaan semata dan materialistis hidupnya, maka inilah orang-orang yang sangat rentan dengan penyakit jantung dan penyakit stres dan stroke, yang akhirnya banyak sekali hal-hal yang dihalalkan Allah kemudian sudah tidak mampu dia konsumsi sekalipun dia masih hidup di muka bumi ini. Para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana yang akan memperkaya kajian kita pada surah Al-Imran ayat 150 ini. Tafadhal Ustadz Fajrul. Terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah. Saya ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah tadi tentang firman Allah surat Al-Imran ayat 150. Allah berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Artinya apa? Ketika kita itu ragu, ketika kita itu lemah, ketika kita itu tidak berdaya, kita harus menggantungkan itu semuanya kepada Allah. Jadi dengan kata lain, Allah lah itu sebagai pelindung kita, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ardian tadi. Tapi ketika kita berbalik terhadap apa, ketika kita berbalik terhadap apa yang sudah menjadi syariat Allah, maka disitulah kita akan mendapat bencana. Contohnya saja yang pada pertemuan lalu saya mengatakan al-kafaru di sini adalah sajaratul fitan, adalah pohon-pohon yang membawa fitnah. Jadi ketika kita sama dengan mereka, berarti kita akan membawakan fitnah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Banyak orang mengikuti contohnya model berpakaian sekarang, yang mana pakaian itu semuanya banyak, kebanyakan dari yang kita lihat sekarang itu adalah banyak yang terbuka auratnya. Itu kan sudah menimbulkan fitnah. Itulah yang dimaksudkan Allah sajaratul fitan, itu yang dimaksudkan oleh para mufassirin, orang-orang yang menafsirkan tentang kafaru tersebut. Sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an tersebut. Ketika ingin terjadi banjir bandang tersebut, sangat sayangnya orang tua ini dengan anaknya yang namanya Kan'an, wahai anakku, masuklah engkau ke dalam perahu ini karena azab Allah akan berlaku pada saat ini. Tapi dia masih mengatakan apa? Sa'arkabu ila jabalin ya'simuni minal ma. Sa'awi ila jabalin. Artinya apa? Saya akan menaiki ini. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, akan melindungiku dari banjir tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kekuasaan Allah yang berlaku di situ. Disitulah kalau kita ketergantungan kita seakan materi itu kuat, ketergantungan kita sangat kuat dengan materi tersebut, maka itu akan mendapatkan langkah pertama kehancuran kita dalam hidup. Karena apa? Yang diyakini Kan'an ini, gunung itu adalah sebuah power, kekuatan. Maka kalau kita tafsirkan lebih luas lagi, bisa saja negara-negara yang adidaya, yang berkuasa di dunia ini, seperti Amerika dan lain-lainnya, seakan-akan banyak kita sekarang ini yang menggantungkan segala puncak kesenangan dan kehidupan itu berasal dari sana. Padahal itu hanya fata morgana saja. Dalam arti kata apa? Hanya sementara. Makanya Allah menekankan di sini, setelah manusia itu mengalami cobaan dan rintangan, Allah mengatakan balillahu maulakum. Inilah Allah lah Tuhanmu yang mestinya engkau ikuti. Karena apa? Karena kalau seandainya kita mengikuti kemauan orang-orang kafir, dalam arti kata, supaya kita ini mendapat kesuksesan dalam hidup kita di dunia, ini adalah suatu hal yang bodoh istilahnya. Jahlun fid din. bodoh, tidak mengerti tentang agama. Karena apa? Sebetulnya mereka itu sangat lemah. Hanya kelihatannya saja. Yang sebetulnya kita harus berpikir, kalau kita itu berpikirnya secara normal, dalam arti kata yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita mesti mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kita harus melakukan itu, meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pantas kita sebutkan setelah maulakum itu wahwa khairun nasirin. Itulah Allah sebaik-baiknya penolong. Walaupun sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansah tadi, penolong itu banyak, yang membantu kita itu banyak, tapi yang paling utama kita mesti tanamkan dalam keimanan kita, semuanya itu hanya datangan dari Allah, pertolongan itu. Karena kalau sudah dalam lingkarannya itu, tidak ada yang tidak dapat menahannya hal tersebut. Ya, ada satu sekarang Ustaz Perdana, satu ya, tradisi kebiasaan daripada katakanlah ilmuwan-ilmuwan muslim yang selalu mengkaji Islam itu dari orang-orang non-muslim yang katakanlah Islamolog. Kayak mana ini menurut Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz Perdana ini tentang kajian-kajian seperti ini, Ustaz? Iya, kalau menurut saya hal-hal seperti ini itu sama dengan orang yang belajar membuat kue tapi dari tukang besi. Itu sama tuh. Belajar Islam dari orang-orang yang tahu Islam tapi tidak beriman kepada Islam, sama seperti tadi orang yang belajar membuat kue dari orang yang tukang besi. Artinya apa? Artinya bisa saja mereka punya pengetahuan tentang agama, akan tetapi rasanya itu tidak ada. Kemudian keindahannya itu tidak akan ada. Kenapa? Karena memang mereka sendiri tidak pernah meyakini terhadap kebenaran ajaran ini. Sama seperti tukang besi yang mengajari orang membuat bagaimana membuat roti yang baik. Iya. Sebaiknya kalau ingin belajar agama Islam, hendaklah kembali kepada para ulama kita. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ini sudah sangat-sangat jelas ini. Kalau ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, maka pelajarilah dia dari para ulama, karena ulama itu adalah perpanjangan tangan dari para nabi. Nabi tidak ada lagi, karena sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewarisi pengetahuan tentang agama ini kepada para ulamanya. Ya, saya kira seperti itu. Iya. Tapi begini, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, iya, daripada silakan, penjelasan asatiz kita ini. Bahwa yang menarik di sini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kita pada hari ini, balillahu maulakum, itu diturunkan oleh Allah setelah Abu Sufyan mengucapkan pernyataan bahwa kami memiliki Uzza, Tuhan kami, sedangkan kalian tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW membalasnya dengan Allah adalah pelindung kami, sedangkan kalian tidak memiliki pelindung sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayatnya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya. Kemudian lagi dalam peristiwa yang sama, ketika Abu Sufyan berkata dengan penuh sombongnya bahwa hari ini pada peperangan Uhud ini sudah dibalas dengan kekalahan kami pada perang Badar kemarin. Akan tetapi dijawab oleh Umar bin Khattab dengan perkataan bahwa tidak sama, salah itu pernyataannya. Kami tidak seperti kamu. Kematian kami dinantikan di surga, sedangkan kematian kamu akan dibalas Allah dengan neraka. Bagaimana ini bisa sama? Karena Umar bin Khattab. Subhanallah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa balillahu maulakum. Ini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Syarabi bahwa di dalam bahasa Arab kata maula ini dipakai dalam dua bentuk. Yang pertama dipakai untuk memaknakan budak. Yang kedua dipakai untuk memaknakan tuan. Jadi maula bisa berarti tuan, bisa juga berarti budak. Kenapa bisa sampai dua makna ini yang bisa dipakai dalam satu kata? Karena apa? Karena kata maula itu menggambarkan tentang kedekatan dan kebutuhan satu kepada yang lainnya. Pada saat dia diartikan dengan budak, maka pada saat misalnya si budak ini memerlukan sesuatu, maka dia akan kembali kepada siapa? Dia akan kembali kepada si tuannya. Oleh karena itu dikatakan dengan maula. Ketika dimaknakan dengan tuan, pada saat si tuan ini butuh kepada sesuatu, siapa yang paling pertama dipanggilnya? Tentu adalah si budaknya ini. Oleh karena itu, kata maula untuk menunjukkan keakraban, kedekatan dan kebutuhan satu sama lainnya. Akan tetapi, ketika Allah mengatakan balillahu maulakum, Allah lah sebagai pelindung kamu, ini maknanya bahwa Allah tidak membutuhkan hambanya, akan tetapi sebenarnya hambanya lah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul atas masukan dan penambahannya sehingga memperkaya daripada kajian kita pada surah Ali Imran ayat 150 ini. Di akhir atau di penghujung daripada kajian kita pada kesempatan ini, saya ingin mengatakan hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang telah kita ucapkan di dalam salat kita di ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di mana kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan ini, sekecil apapun permasalahan itu, maka hendaklah kita kembali kepada Allah, atau sebesar apapun dan sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, hendaklah kita kembali kepada Allah. Dan janganlah kita datang kepada dukun atau paranormal, karena disebutkan di dalam sebuah pepatah, kadzabal munajjimun walau sadaku, ya, orang-orang paranormal itu atau dukun-dukun itu senantiasa berdusta sekalipun mereka itu berkata-kata yang benar. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man atakahinan aw arrafan la tuqbalu minhu salatuhu 40 kharifan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 musim. Sebahagian ulama mengatakan 40 waktu, sebahagian ulama mengatakan 40 tahun. Katakanlah 40 waktu, tentu 40 waktu itu tidaklah sedikit. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita tanamkan keimanan yang benar, al-aqidah as-sahihah, kepada anak dan cucu kita, agar mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung, tempat meminta, bukan kepada yang lainnya. Karena saat sekarang ini amat sangat mudah anak kita terbawa rendong dengan kondisi zaman yang mereka sedang hadapi, karena banyaknya tayangan televisi dan begitu juga banyaknya bacaan-bacaan yang mereka baca, sehingga mereka mempercayai setan dan mempercayai makhluk-makhluk gaib yang lainnya, seakan-akan mereka mampu menolong dan mendatangkan bahaya atau sebaliknya mendatangkan manfaat bagi mereka. Wal'iyadu billah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu waktu jualah yang sangat membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian-kajian kita pada kesempatan yang lain. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Haji Perdana Indra MA dan Ustaz Haji Fajrul Haq MA mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.